kasih yang sejati kita akan lihat dari kehidupan peristiwa, dari kehidupan dari Petrus setelah Yesus bangkit. Kita akan membaca dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dalam hal ini dikatakannya untuk mengatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, pertanyaan langsung menuju kepada jantung permasalahan kehidupan Kristiani. Kita tahu peristiwa yang terjadi sebelum ini ketika Petrus menyangkal Yesus tiga kali. Dia berada di tengah-tengah orang yang sedang menghakimi Yesus di pelataran imam besar. Dan di situ kemudian Petrus hidup dengan cara menyelinap dengan tanpa menunjukkan identitasnya. Dia takut, banyak hal yang menyebabkan dia takut. Kalau gurunya diperlakukan seperti ini, dialah dan mereka lain-lainnya, murid-murid lainnya akan menjadi target berikutnya. Tuhan tidak bertanya kepada Petrus, "Apa yang kau perbuat bagiku?" Kalau Tuhan bertanya pada hari ini kepada kita, Tuhan juga tidak pertama mempertanyakan status pandangan teologi kita, umpama apakah reform, apakah liberal, ataukah injili, atau apa saja. Tuhan tidak bertanya tentang pendirian kita tentang masalah-masalah bagaimana wanita dalam kaitan dengan kehidupan organisasi bergereja di tengah-tengah kontroversial yang terjadi sekarang ini. Tuhan juga tidak bertanya jumlah apa yang sudah kita dapat buat bagi Tuhan, entahkah itu dana, waktu, tenaga, dan lain-lainnya. Tetapi Tuhan bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Saudara sekalian, saya teringat dengan satu peristiwa yang terjadi antara suami istri. Tiba-tiba di suatu malam ketika suami istri sedang berbaring di tempat tidur, sang suami bertanya kepada istrinya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mencintai aku? Sang istri kontan menjawab dengan cepat sekali, dia mengatakan, "Saya memasak bagi kamu, saya membersihkan rumah, saya membesarkan anak, saya mencuci, saya menjahit, semua pekerjaan ini sudah saya buat bagi kamu," katanya. Sang suami masih bertanya, "Tapi apakah engkau mengasihi aku?" Kelihatannya pertanyaan ini bodoh, silly. Tetapi sesungguhnya itu pertanyaan mengacu kepada permasalahan yang sedalam-dalamnya. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Itu pertanyaannya, bukan pertanyaan apa yang kau sudah perbuat bagiku. Seringkali dalam kehidupan Kristiani kita mengartikan kasih itu adalah saya berbuat ini buat Tuhan. Saya mempersembahkan cukup banyak untuk GRI. Oh, saya memberikan waktu saya untuk pembesukan dan semua aktivitas di belakang yang tidak kelihatan. Waktu saya banyak saya berikan. Kadang-kadang kita berkata, ya diam-diam saya berbuat perkara-perkara yang sangat urgen buat GRI umpamanya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, tapi kita kembali bertanya, sebenarnya kasih itu apa sih? Kalau kita pernah belajar bahasa asing manapun, yang paling kita ingat kemudian adalah love. Kasih, I, apa saja kita katakan. Ya. Saya belajar cukup banyak bahasa dan saya menyukai. Tetapi dari semua bahasa itu, saya lupa banyak sekali, tapi perkataan cinta dalam bahasa itu saya selalu ingat. Gampang sekali. Seorang laki-laki gampang sekali mengatakan pada seorang wanita, I love you. Tapi satu kali ada seorang wanita bertanya, diberikan ucapan begitu oleh laki-laki ini, perempuan itu berbalik dan bertanya, apa itu cinta? Bingung dia. Ya, cinta memang tidak kelihatan, maya. Cinta tidak mempunyai bentuk. Saya tidak tahu menurut saudara bentuk cinta itu apa. Betul kalau kita ke New York, ke Singapura, bahkan saya baru mengelilingi Sulawesi Utara, ke Manado, ke Bitung, ke Tomohon, dan sebagainya untuk pelayanan di sana, di Gereja Gemim, Kristus di situ. Waktu pulang ada kerusakan pesawat di Makassar, jadi saya tunggu hampir 2 jam lebih di situ. Saya keliling-keliling, ada tulisan, ada baju kaos, saya pikir baik juga saya beli ini. I, kemudian ada tanda hati begini, Makassar. I love Makassar itu maksudnya. Tapi apakah gambar hati seperti ini identik dengan cinta? Susah juga dibilang. Tidak berbentuk segitiga, segi empat, jajaran genjang, kerucut, kita gak bisa bilang. Cinta juga tidak berwarna. Betul pada waktu Valentine Day kita menonjolkan warna pink. Sebagai katanya warna cinta. Saya waktu masih sekolah di Singapore Bible College dulu, masuk ke ruangan teman, kamar punya teman punya kamar, dia sedang menulis. Saya lihat dari jauh, ini anak menulis dengan kertas berwarna merah jambu. Saya deket dia, yuk kok kurang sopan menulis surat dengan kertas berwarna merah jambu. Dia pelototin saya, yuk gak tahu warna merah jambu ini warna cinta katanya. Saya kirim surat buat pacar saya katanya. Saya ingat Rahmat Kartolo pada zaman dulu menyanyikan di ulang tahunku, kau beri aku sapu tangan berwarna merah jambu. Ingat juga bapak-bapak ibu-ibu yang pada zaman itu lagi remaja. Ya, warna merah jambu. Tapi apakah itu warna cinta? Mungkin tidak ya. Tidak dapat dikatakan sebagai ukuran yang mutlak. Bau umpamanya. Cinta tidak berbau. Kalau misalnya kita berjalan ke suatu tempat, bau ada tikus mati. Kita tahu itu tikus mati walaupun belum melihat. Karena baunya bau tikus mati, kita tahu itu tikus mati. Kalau misalnya kita lewat ke suatu tempat, aduh ada bau ini, kita tahu. Apakah cinta baunya bagaimana? Oh wangi, karena kalau kita pacaran mesti semprot-semprot, apa semua disemprot ya, bibir, mulut juga disemprot. Supaya kalau ngomong berbau wangi begitu ya maunya kan. Kalau mau pacaran begitu pada zaman dulu. Atau yang sekarang lagi pacaran juga sama. Kita bikin diri kita wangi. Supaya waktu dekat duduk berdampingan, itu wangi, enak baunya. Tapi betulkah bau itu adalah bau cinta? Seorang yang saya kenal baik, waktu dia menikah, teman-teman dari berbagai negeri ngirimkan dia minyak wangi. Wah, bertumpuk-tumpuk minyak wanginya. Wah, mula-mula dia, bagus ya minyak wangi. Tapi begitu istrinya mulai hamil, tiba-tiba dia kerok semua minyak wangi itu, dimasukkan kantong, dibuang ke lubang sampah. Kenapa? Dia katakan, aku muntah muak dengan bau begini. Saya tahu itu karena dia adalah istri saya sendiri. Jadi begitu berbedanya dan berubah luar biasa. Cinta tidak berwarna, tidak berbentuk, tidak berbau. Tetapi cinta itu exist. Cinta itu sesuatu yang betul-betul ada. Tanpa harus dituntut dengan bukti apapun juga, dia ada. Ada seorang penulis lagu mengatakan, if there isn't love, andaikan tidak ada cinta, katanya, burung tidak akan bisa terbang, bunga tidak akan berkembang, dan semuanya diceritakan begitu indah lagu itu. Ya, if there isn't love, and there is no feeling like this, tidak ada perasaan seperti ini kalau cinta itu tidak ada. Kita dapat mengatakan bukti satu bentuk warna, bentuk atau bau, tidak bisa. Tetapi cinta itu ada. Seorang bayi yang lahir katanya, bukan dia menangis karena apa. Pertama begitu lahir masih kotor, ditempelkan pada ibunya. Kemudian baru itu setelah itu dimandikan dan sebagainya. Saudara-saudara yang bekerja di rumah sakit tahu hal ini. Tadinya saya tidak mengerti, tapi kemudian saya tanya mengapa. Sebab anak itu begitu lahir, hal yang pertama dia butuhkan adalah sentuhan dengan ibunya, satu hubungan kasih sayang. Dia membutuhkan kasih. Zaman sekarang orang banyak bekerja, waktu melahirkan dapat cuti, tapi setelah cuti habis, suami istri pergi bekerja, anak mau diapakan? Dititip di babysitting. Begitu kita titip di situ, babysitters pun merasa ini toh bukan anak saya, kok cerewet amat, nangis. Kasih minum susu campur obat tidur. Wah, bayi ini tidur sampai siang. Siang bangun, dikasih makan, tidur lagi sampai sore. Jam 4 papa mamanya datang, anaknya sudah bersih. Wah, dipeluk, dicium, cup, bawa pulang. Sampai di rumah, anak ditaruh seger sekali kelihatannya karena sepanjang hari tidur. Nah sekarang papa mama sepanjang hari kerja, pulang-pulang mau tidur, anak mau melek, kontras. Akhirnya apa? Anak dari kecil dipaksa harus tidur, dipukul, harus tidur. Akhirnya apa yang terjadi? Anak ini dari kecil merasakan tidak cukup kena dapat kasih sayang. Setelah anak ini besar, dia akan mencari kasih sayang yang hilang pada masa anak-anaknya. Dia akan berbuat yang aneh, pakaiannya aneh, rambutnya aneh, semua aneh. Motor dia minta, kemudian dicopot semua, apa namanya, lampu-lampu dicopot, bahkan tangkinya diganti dengan botol bir. Wah, knalpot dicopot, larinya, orang lari kiri dari di kanan, begitu dia lewat, dia tahu, tidak ada orang punya motor seperti saya, pasti orang melihat saya. Dia dapat sedikit kasih sayang. Rambutnya dibuat kayak pohon lengkeng, kutu segede belalang, biarin, tidak apa-apa. Begitu dia lewat, orang lihat saya, pasti orang melihat saya. Dan saya dapat sedikit kasih sayang. Demikian seterusnya. Cinta tidak dapat dilihat, tetapi dia exist. Cinta bukan di luar, tetapi di dalam. Dari salah satu sisi, cinta itu menjadi pendorong. Cinta itu adalah satu motivasi yang terbaik. Daya dorongnya sangat bagus sekali. Nah karena itu Tuhan bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia tidak mengatakan, gembalakanlah dombaku dulu, pelan-pelan kamu akan ada rasa cinta kepada saya. Zaman dulu pernikahan biasanya banyak dijomblangin ya, dicocokin begitu. Mula-mula tidak kenal sama sekali, tapi pelan-pelan muncul sayangnya. Seperti itukah Tuhan bertanya kepada Petrus? Tidak. Tuhan bertanya kepada Petrus lebih dulu, apakah engkau mengasihi aku? Ini pertanyaan Tuhan kepada Petrus. Nah, kalau kita melihat hal ini, kita bisa melihat dalam perjanjian lama, perjanjian baru sama. Kutip orang dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Kita akan melihat bagaimana cinta itu ada. Waktu kita menerima Tuhan Yesus, kita bukan hanya mendapatkan hidup, tapi juga mendapatkan potensi untuk mencintai Tuhan. Ini sangat mendasar. Waktu orang percaya Yesus, dia memperoleh hidup, demikian Yohanes mengatakan, barang siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, tidak akan lagi binasa, beroleh hidup yang kekal. Nah, bukan hanya hidup, tapi potensi, salah satu potensi hidup itu yaitu mencintai Tuhan. Dan mencintai Tuhan itu sesuatu yang di dalam, yang bisa nampak keluar, tapi yang nampak keluar tidak identik dengan apa yang ada di dalam. Ini sangat perlu kita lihat sebagai ukuran kesejatian kita dalam mengasihi Tuhan. Kasih yang salah, kasih yang tidak tepat akan menimbulkan sesuatu yang tidak tepat juga. Orang mengatakan begini, kasih yang kolaps akan menimbulkan tindakan yang kolaps juga katanya. Nah, misalnya kita melihat Musa dalam Alkitab, sebut nama-nama tertentu, kemudian kita akan melihat bagaimana kasih itu berperan di situ. Musa ketika Tuhan mengatakan memerintahkan supaya, ketika Tuhan menyuruh memerintahkan kepada batu karang supaya keluar air, karena gosokan kiri kanan kemarahan orang, dia marah, dia pukul batu karang. Kenapa dia berbuat demikian? Ada kaitannya dengan kasih yang kolaps. Bagaimana Simpson bisa bermain bersekutu dan menikah kemudian dengan Delilah umpamanya? Ada sebab, ada masalah dengan cintanya kepada Tuhan yang mulai kolaps sehingga dia bertindak seperti itu. Bagaimana Daud bisa berzina dengan Batseba dan membunuh suaminya? Itu mempunyai kaitan dengan masalah ini juga. Di dalam hatinya, ketika dia tidak pulih betul-betul, tidak konsentrasi betul cintanya kepada Tuhan, hal yang di sekitar bisa distract, bisa menarik perhatian untuk dia jadikan langkah-langkah berikutnya. Kita ingat dengan Ananias dan Safira dalam catatan perjanjian baru. Ananias dan Safira, apalagi yang kurang? Dia bisa memberi kepada Tuhan dan jumlahnya cukup banyak. Tetapi ketika dia melihat, ketika dia bertindak lebih jauh, dia mulai memikirkan cintanya berkurang kepada Tuhan, mulai kolaps. Di situ kemudian dia mulai bertindak dengan cara sembarangan. Dia berani mempermainkan gereja, dia berani mempermainkan hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul dan sebagainya. Dia bermain dengan sedemikian rupa, lupa bahwa Tuhan sedang mengawasi dirinya dan Tuhan tahu segala-galanya. Dia bermain dengan persembahan yang palsu, jumlahnya besar. Tapi jangan lupa saudara, Tuhan tidak minta tolong, mohon bantuan dana dari manusia melalui persembahan. Tuhan bukan Allah yang semiskin itu. Dan bukan jumlah yang besar itu yang Tuhan tuntut. Tapi kesungguhan cinta kepada Tuhan. Waktu kita mencintai Tuhan, kesungguhan cinta yang dari dalam ini akan mengungkapkan sesuatu yang di luar. Ananias bermain dengan itu. Dan Tuhan kemudian menghukum dia. Kita tahu apa yang terjadi. Maka Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tapi kasih juga kalau tidak kolaps mempunyai dampak yang sangat positif. Sesuatu yang sungguh di dalam akan muncul keluar dengan murni. Sebaliknya apa yang muncul di luar belum tentu apa yang datang dari dalam secara murni. Misalnya saja kita melihat di sini bahwa waktu seorang mencintai Tuhan, dia mengutamakan Tuhan, dia memberikan prioritas kepada Tuhan, dia mengutamakan kehendak Tuhan dan lain-lainnya. Yusuf umpamanya, Yusuf di depan di dalam rumah Potifar, istrinya yang luar biasa itu menggoda dia. Istrinya yang lonely and lovely itu menggoda dia. Tapi apa kemudian yang terjadi? Saya merenungkan mengenai Yusuf, tiap kali saya membaca tentang dia, saya diberkati ulang. Siapa si Yusuf? Seorang pria atau manusia normal. Secara biologis, khususnya dalam hal seksual, dia normal. Kemudian kita tahu dia punya anak. Sebagai seorang remaja yang tumbuh pada usia seperti itu, sedang bergelora, dan zaman sekarang orang menyatakannya keingintahuannya dengan mencoba apa saja. Saya berkata begini, bukan sesuatu yang porno. Bukti statistik yang dijumpai bahwa SMP, SMA, dulu kita hanya tahu universitas, apa university students, tapi sekarang sudah menurun-menurun sampai SMP. Begitu runyamnya. Dalam usia seperti itu mereka ingin tahu bagaimana seksual itu, hubungan seksual itu. Nah sebagai manusia normal, itu kesempatan yang baik buat Yusuf. Dia tidak bisa membayar. Bahkan kalau dilakukan itu, statusnya sebagai karyawan dalam rumah tangga akan jauh lebih enak. Fasilitasnya akan lebih bagus, gajinya mungkin akan baik, kasih sayang bosnya akan lebih baik lagi, dan seterusnya. Dan lagi dikatakan situasi di sana tidak ada seorang pun yang ada di sana. Artinya situasi mengizinkan. Tetapi apa yang Yusuf perbuat? Dia mengasihi Tuhan. Hatinya, mata hatinya selalu memandang kepada dia. Dan karena itu dia mengatakan ucapan kalimat, bagaimana mungkin saya berdosa kepada Tuhan. Nah oleh karena itu dia tinggalkan, walaupun dia tahu dengan ketinggalan jubah di sana, pakaian di sana, pakaian luar, itu akan membawa dampak yang besar. Dia tahu. Itu pun dia gak mau menebus kembali dengan mengulangi dan mengatakan, okay, saya mau. Tidak. Dia bertahan karena dia tahu cintanya kepada Tuhan itu mengalahkan semua hal yang menarik dia kepada dosa. Kita ingat dengan Daniel yang berdoa. Daniel berdoa dengan membuka jendela. Kiblat ke Yerusalem berdoa. Sedangkan peraturan waktu itu mengatakan tidak boleh meminta kepada siapapun, kepada dia apapun, apapun tidak boleh. Kecuali kepada Kaisar. Dia tahu itu. Dia mengerti. Apa dia tahu hukumannya? Jelas dia tahu. Semua dia tahu. Tetapi dia tetap kerjakan. Itu berbicara mengenai sesuatu yang di dalam dia. Kemudian kita tahu apa yang terjadi. Sadrach, Mesach, Abednego ketika diperintahkan semua orang bertelut menyembah patung itu. Sadrach, Mesach, Abednego tetap berdiri. Karena dia mencintai Tuhan lebih daripada semuanya. Cinta yang dari dalam itu membuat kakinya teguh berdiri. Kita ingat dengan Elia. Kita ingat dengan Raja Yosia yang re-establish bait Allah, memperbaiki lagi hukum dan sebagainya. Semua itu terjadi dengan hal yang tidak gampang, tapi harus dilewati. Kalau sudah mendengar nama Dietrich Bonhoeffer, seorang yang rela mati bagi Tuhan, apapun yang terjadi. Karena dia berpikir hidup bagi Tuhan, mati itu sesuatu yang bukan apa-apa. Kalau kita kembali melihat pada zaman, pada peristiwa sebelum Yesus disalibkan. Seorang perempuan datang kepada Yesus di rumah Simon si Kusta di mana pesta sedang diadakan di situ. Dia membawa buli-buli pualam berisi minyak narwastu yang murni mahal, murni dan mahal harganya. Dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya kepada Yesus. Artinya itu bukan sembarang minyak, saudara. Botolnya saja buli batu pualam. Dikatakan oleh Markus pasal 14, minyak narwastu murni, mahal harganya. Kemudian pengkritiknya mengatakan, kalau jual harganya 300 dinar lebih, itu harga yang mahal. Tetapi perempuan yang hanya punya barang ini, yang biasanya dipakai oleh gadis-gadis Yahudi sekali dalam pernikahan hidupnya, dalam hidupnya waktu pernikahan, dia sekarang dia persembahkan buat Yesus. Saya menggali banyak hal dari sini. Persembahan yang dipersiapkan sebelumnya. Persembahan yang precious, yang paling bagus diberikan kepada Yesus. Bukan yang sisa-sisa. Bukan yang leftover. Tetapi yang terbaik disiapkan, diberikan, dicurahkannya kepada Yesus. Artinya apa? Dia tahu. Dia keluar, ini keluar dari hati yang mencintai Tuhan. Nah saudara, kalimat yang Tuhan katakan kepada Petrus kemudiannya itu, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali, kaitannya tentu dengan pertobatan Petrus, penyangkalan Petrus dan lainnya. Kaitannya apa sekarang dengan pelayanan? Setelah Tuhan mengatakan, apakah engkau mencintai aku? Tuhan mengatakan, ikutlah aku. Artinya, kaitan mengasihi Tuhan dan mengikut Tuhan satu hal yang sangat tidak dapat dipisahkan. Bagaimana kita membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan? Pertanyaan yang perlu kita jawab tiap-tiap waktu. Apakah saya mengasihi Tuhan? Mengatakan dengan lagu, aku mengasihi engkau, I love you Lord, dan sebagainya. Lagu-lagu seperti itu, kata-kata yang sangat gampang untuk diucapkan. Tetapi, apakah kita mempunyai dorongan dari dalam yang membuat kita berbuat prioritas semua bagi Tuhan, yang terbaik semua bagi Dia. Tadi saya mengatakan bahwa kalau kasih sejati itu ada di dalam kita, kasih itu besar kecilnya merupakan dorongan bagi kita untuk hidup atau untuk hidup bagi Tuhan. Kalau sering saya katakan besar kecilnya cinta kepada Tuhan itu sejati, mungkin sama-sama sejati, tapi besar kecilnya itu dapat diukur, dapat diumpamakan seperti mesin mobil. Katakanlah CC-nya mobil itu. Kalau CC-nya kecil, tenaganya juga kecil. CC-nya besar, tenaganya besar. Saya kadang-kadang merasa kehilangan karena baru saja saya jual sebuah Land Rover hardtop yang CC-nya 4.000 lebih. Biasanya kalau hari Senin saya kosong, hari Minggu sore juga saya kosong. Saya pakai itu keluar ke desa, cari tempat tinggal teman yang tinggal di desa, walaupun tidak ada listrik, tidak apa-apa, itu bisa dipakai untuk masuk-masuk hutan, masuk-masuk jalan yang jelek, karena powernya besar sekali. Nah, andai kata sudah berkata, aduh sekarang minyak tinggi harganya, kita ke puncak sekeluarga, daripada bawa mobil CC besar, kita sewa bajaj aja deh. Wah, kita naik bajaj ke puncak. Waktu menggelinding di Gunung Sahari, cepat memang. Penumpangnya 3 orang, gak apa-apa. Cepat. Waktu menurun, lebih cepat lagi. Tapi waktu mulai nanjak, katakanlah di Bogor, di Ciawi, dia mungkin gak akan bisa nanjak, malah mundur saya kira ya. Karena CC-nya kecil. Bukankah ini yang sering sekali menjadi masalah dengan kita? Mulut kita mengatakan, I love you Lord. Tiap minggu kita mendengar, kasihlah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan sebagainya. Tetapi kekuatan kita untuk memberikan prioritas bagi pekerjaan Tuhan sangat kecil. Bangun pagi untuk ibadah jam 7.30 supaya tidak telat mungkin menuntut ukuran kita. Apakah kuat gak bisa mengatasi bangun pagi ini? Kalau kita pacaran kan janji jam 7 umpamanya ketemu di mana jam 6 kita sudah tungguin kan. Begitu supaya jangan telat. Nanti dia telat, dia pergi lewat, sayang. Kalau datang pagian lebih lama ngomong lebih bagus. Nah, tapi kalau kita datang berbakti kepada Tuhan, kok susah sekali mengatasi waktu umpamanya ya. Saya tidak mengatakan yang di sini, atau mungkin rata-rata sama, saya tidak tahu di mana-mana. Iya, di mana-mana orang susah. Saya punya pengalaman yaitu gereja di mana anggota jemaat paling dekat, selalu paling telat. Bingung. Rumah paling dekat, gerimis sedikit pasti gak datang. Gerimis padahal, jemaat yang anggotanya 2 kali, 3 kali ganti bus, datang paling dulu. Masalahnya di mana? Adakah kita punya kasih sejati? Kasih yang sejati kepada Tuhan. Ataukah kasih kita itu sesuatu yang tradisional? Kita buat ini oleh, mengapa? Ya semua orang buat begini, selama ini saya disuruh buat begini ya, saya ikuti saja tanpa mengerti, out of ignorance. Nggak tahu mengapa, pokoknya saya buat begini. Setan sangat suka yang demikian, karena generasi itu lewat habis semuanya, nggak ada apa-apa lagi. Kita diingatkan saudara bahwa kalau kita punya kekuatan yang besar, mempunyai cinta yang besar kepada Tuhan, cinta yang sejati, itu akan memberikan prioritas dan kekuatan yang besar sekali. Saya teringat cerita tentang seorang pemuda. Ketika dia SMA, dia menulis SMP kelas 3, dia mulai tulis satu tulisan, No Time for Love. Waduh, dia tulis, tidak ada waktu untuk bercinta, berpacaran. Dia tempel di lemari bukunya, dia tempel tempat tidurnya, dia tempel di kamar mandinya. Pokoknya kemana-mana dia bawa buku, bawa buku, bawa buku. Dia duduk sebentar, ada sempat sedikit, dia baca, dan seterusnya. Ternyata kemudian di universitas dia lulus dengan luar biasa. Dia lulus dengan baik. Dan kemudian begitu lulus ada perusahaan yang minta dia bekerja di situ. Dia bukan melamar, dia dilamar. Nah kemudian apa yang terjadi? Dia bekerja di situ, sekarang semua no time for love itu dia copot. Artinya dia sekarang mulai berpikir seorang teman hidup. Dia berdoa, Tuhan, saya mohon satu iman dan kedewasaan yang mirip-mirip. Kedewasaan iman maksudnya. Kalau jomplang sekali susah juga. Dia berdoa demikian, Tuhan kasih seorang wanita yang baik sekali. Seperti doanya demikian dia dapatkan. Satu kali bosnya ke luar negeri, dia seorang diri mengelola perusahaan itu. Dia datang pagi sekali, kemudian pulang sore terakhir sekali. Nah sampai suatu kali sampai di rumah sore hari, papanya sedang tunggu. Aduh nak, untung kamu datang lebih cepat. Tadi ada gerimis begini, terus listriknya terganggu, ceklek. Tolong betulin dulu. Papa, saya capek sekali. Nanti habis ini saya betulin. Dia masuk kamar, dia tutup, dia berbaring sebentar. 5 menit kemudian pacarnya datang. Ketok pintu, bapaknya langsung, silakan duduk. Dibangunkannya anak ini. Begitu dibangunkan, anak ini, waktu diketok pintunya enggak menyahut. Kemudian dibuka pintunya, enggak dikunci rupanya. Kemudian diberitahu, ada tamu. Aduh, saya capek, Pak. Itu pacarmu. Oh, dia langsung bangun. Dia bangun, langsung bangun, ngacang-ngacang-ngacang, kemudian keluar. Selamat sore, apa kabar? Baik-baik. Pacarnya tanya, baru pulang ya? Iya, baru pulang. Capek enggak? Enggak. Bagaimana kalau kita pergi makan keluar? Boleh-boleh, tapi saya betulin listrik dulu sebentar, katanya. Nah, 5 menit yang lalu katanya capek. Sekarang 5 menit kok tiba-tiba enggak capek. Bagaimana penghakiman kita kalau melihat yang seperti itu? Kita katakan yang pemuda munafik. Oh tidak, waktu dia pulang dari kantor betul-betul dia capek. Tapi pada waktu yang dia cintai datang, cintanya memberikan kekuatan yang baru. Itu sebabnya waktu diajak jalan-jalan pun dia rela, dia siap. Nah saudara, ada kekuatan baru. Cinta itu memberi dorongan yang begitu kuat. Nah kiranya hidup kita sebagai orang Kristen berpikir dari sini. Renungkan diri, apakah saya sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dalam kaitan dengan Petrus, apakah dia sungguh-sungguh berani mengaku Yesus itu gurunya, Yesus itu Tuhannya, Yesus itu Allah, berani gak dia berbuat seperti itu? Maka mari pada pagi hari kita merenungkan, cukupkah kita dengan mengatakan, aku mengasihi engkau. Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dalam terjemahan bahasa Mandarin mengatakan, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini? Lebih daripada semuanya, atau dibandingkan dengan yang semua ini, apakah engkau mengasihi aku? Kiranya Tuhan menolong, supaya kita jangan hanya biasa mendengar, mengucapkan, atau mengaku, tetapi tidak pernah mempunyai kesejatian dari dalam. Biar kita renungkan, Tuhan begitu mengasihi kita, memberi kita hidup, hidup itu punya potensi untuk mengasihi Tuhan. Maka kita sering katakan, bukan aku yang mengasihi dia, tapi dia mengasihi aku lebih dulu. Dan setelah itu kita sekarang bangkit, mengarahkan hati kepada dia, apakah yang saya buat ini keluar dari kesejatian cinta saya kepada Tuhan. Saya datang ke gereja oleh karena saya mencintai dia. Saya mencari jiwa oleh karena saya mencintai dia. Saya memberi persembahan oleh karena saya mencintai dia. Saya sungguh-sungguh beribadah dengan menyanyi, berdoa bersama-sama oleh karena saya mencintai dia. Adakah seperti itu? Mari berdiri bersama-sama.